jahriyah, pada sholat yang dikeraskan bacaan padanya. An yaskuta arba'a sakatatin. Disunnahkan agar diam dalam 4 tempat, ya. Atau disunahkan untuk diam sebanyak 4 kali, yaitu dalam 4 tempat. Fi halil qiyam, ketika berdiri di dalam sholat. Nah, pasal yang ke-34 ini beliau membahas tentang disunnahkannya imam untuk diam pada beberapa tempat. Disebutkan di sini bahwasannya imam disunnahkan dalam sholat-sholat jahriyah agar dia diam, an yaskuta arba'a sakatat, ya, 4 kali diam pada 4 tempat. Fi halil qiyam, ketika berdiri di dalam sholat. Kemudian beliau menyebutkan tempat-tempat diamnya imam. Ihdaha, salah satunya, ba'da takbiratil ihram, yang pertama adalah setelah takbiratul ihram. Liqra'a doa at-tawajjuh, yaitu imam diamnya itu untuk membaca doa at-tawajjuh, doa istiftah, yang kita kenal dengan doa istiftah. Waliyuhrimal ma'mumun, dan agar para makmum mereka bertakbir, takbiratul ihram. Ini yang pertama, diamnya imam di dalam sholat jahriyah adalah yang pertama setelah takbiratul ihram. Setelah dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, dia diam. Diam di sini artinya tidak membaca jahr, ya. Bukan berarti dia tidak membaca sama sekali, tetapi tidak membaca jahr. Nah, yang demikian karena diamnya imam setelah takbiratul ihram sampai membaca Al-Fatihah, ya. Imam membaca doa istiftah. Nah, namun di sini dikatakan diam, ya, karena dibaca sir doa istiftahnya. Doa istiftah dibaca sir, lirih, sehingga dihukumi kasakit, seperti orang yang diam. Nah. Baik. Yang pertama, setelah takbiratul ihram, ya, diam untuk membaca doa istiftah dan agar supaya para makmum bertakbir untuk takbiratul ihram. Nah. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fis salati sakata hunayatan qabla an yaqra'a. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau takbir di dalam salat, takbiratul ihram, takbir yang pertama, maka beliau diam. Setelah takbir, takbiratul ihram, beliau diam hunayatan, diam sebentar. Qabla an yaqra'a, sebelum beliau membaca, yaitu sebelum membaca surat Al-Fatihah. Fakultu, maka aku bertanya, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ara'aita sukutaka baina takbiri wal qiraati ma taqul? Ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, kabarkan kepadaku atau beritahu kepadaku diammu antara takbir dan qiraah, matakul, apa yang engkau baca? Beritahu kepadaku atau kabarkan kepadaku tentang diammu antara takbir dan qiraah, matakul, apa yang engkau baca? Qala, maka beliau menjawab, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotayaya bil ma'i wa thalji wal bard. Muttafaqun alaih. Hadis yang masyhur tentang doa istiftah. Nah, tentang doa istiftah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis ini bahwasanya beliau diam setelah takbir, sebelum beliau membaca surat Al-Fatihah. Hadah wa syahid, ini lafadz yang menjadi syahid bahwasanya beliau diam sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah ditanya apa yang dibaca ketika beliau diam, maka beliau pun mengatakan doa tadi, yaitu doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya ila akhir ad-du'a. Ini dalil untuk diam yang pertama. Kemudian as-saniyah, diam yang kedua. Aqibal fatihati. Aqibal fatihati. Ada juga dalam cetakan lain, aqiba. tanpa ya antara qaf dan ba. Yang kedua, aqibal fatihati saktatan latifatan jiddan. Tempat yang kedua adalah setelah al-fatihah. Saktatan latifatan jiddan. Diam yang sebentar sekali. Baina akhiril fatihati, yaitu diam antara akhir surat al-fatihah, waladdallin, wabaina amin, dan di antara amin. Di antara waladdallin dengan amin ada diam yang latifah jiddan, sebentar sekali. Li'alla yutawaham anna amin min al-fatihah, supaya tidak disangka bahwasannya amin termasuk dari surat al-fatihah. Nah, nah. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dan al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dari hadis Samurah bin Jundub bahwasannya beliau telah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua saktah, dua tempat diam di dalam salat. Saktatan idza kabbara, diam apabila bertakbir, yaitu setelah bertakbir diam kemudian baca surat membaca doa istiftah. Wasaktatan idza faragha min qiraati wa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan satu saktah lagi apabila selesai dari membaca surat Al-Fatihah setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, namun dari pendalilan ini ya, tidak jelas apakah saktah di sini antara waladdallin dengan amin, ya, atau saktah di sini antara surat al-fatihah dengan naam surat berikutnya yang mau dibaca. Nah, jadi tidak ada penjelasan juga dalam riwayat ini. Sisi pendalilannya tidak jelas, ya. Karena tidak disebutkan bahwasanya saktah tersebut adalah antara waladdallin dengan amin. Karena dalam riwayat lain saktah di sini, diamnya di sini adalah antara al-fatihah dengan bacaan surat berikutnya. Nah, bersamaan dengan itu, hadis ini, hadis Samurah bin Jundub di dalam Sunan Abi Dawud, juga dalam Sunan Tirmidzi dan yang lainnya adalah hadisun munqati', hadis yang terputus sanadnya. Dikatakan terputus sanadnya karena hadis ini diriwayatkan dari jalan Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala. Dan masyhur di kalangan para ahlul hadis bahwasannya Al-Imamul Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, beliau tidak mendengar dari Samurah bin Jundub kecuali hadis tentang aqiqah. Kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap yang lahir itu tergadaikan dengan aqiqahnya. Riwayat ini dari Hasanul Basri, dari Samurah bin Jundub jalannya. Orang ulama mengatakan Al-Hasanul Basri dari Samurah bin Jundub hanya hadis ini saja. Tidak ada hadis yang lain. Artinya Hasan Basri tidak mendengar hadis dari Samurah bin Jundub kecuali hadis tentang aqiqah saja. Maka dengan ini ya, karena di dalam riwayat ini disebutkan dari Hasanul Basri dari Samurah bin Jundub, maka ini mungkoti, terputus. Karena Hasanul Basri tidak pernah mendengar hadis dari Samurah bin Jundub kecuali hadis tentang aqiqah. Nah, panjang lebar Syekh Albani rahimahullahu ta'ala membahas dalam kitabnya Ad-Da'ifah, juga dalam kitabnya Tamamul Minnah. Nah, bahwasanya Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala tidak mendengar dari Samurah bin Jundub ya kecuali hadis aqiqah. Maka hadis ini mungkote, terputus sanadnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasannya Imran bin Husain telah menafikan adanya saktah ini. Adanya saktah diam sejenak kemudian amin. Nah. Beliau menafikan ini yang demikian karena saktah diam antara walad dhalin dengan amin itu diam yang yasirah jiddan, yang sebentar sekali ya. Nah. Yang tidak bisa dikira-kirakan, nah, seberapa lama sebentarnya, ya. Nah, bagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bisa dilihat dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala punya kitab Majmu'ul Fatawa yang berisi fatwa-fatwa beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian sehingga saktah antara walad dholin dengan amin ya, nah, ya saktah perpindahan dari satu lafadz ke lafadz yang lain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Setelah itu langsung mengatakan amin. Taib. Kemudian wasalisa yang ketiga. ba'da amin saktatan tawilatan. Sekarang yang ketiga, beliau menyebutkan tempatnya setelah amin, ya, saktatan tawilatan. Di situ diam lama. Bihaif yakra'ul ma'mumun al-fatihata. Di mana makmum bisa membaca surat al-fatihah. Karena lamanya saktah di situ, lamanya diam di situ. Jadi setelah amin, imam diam agar makmum bisa membaca surat al-fatihah. Berarti diamnya lumayan lama. Nah. Baik, ini tempat yang ketiga yang beliau sebutkan. Yang berpendapat dengan pendapat ini, diamnya imam setelah amin dengan diam yang lumayan lama, ya, agar makmum bisa membaca surat al-fatihah. Yang berpendapat dengan pendapat ini, mereka berdalil dengan hadis Samurah bin Jundub tadi, ya. Dengan hadis Samurah bin Jundub. Nah, hadis Samurah bin Jundub yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, ya, yang kedudukan hadisnya tadi mungqati', terputus, ya, dan hadis yang terputus tentunya hadis dhaif, hadis yang lemah, enggak nyambung soalnya. Di bawah maknanya saktah di sini, diam di sini adalah antara surat al-fatihah dengan surat berikutnya. Nah, maknanya dibawa ke sini. Nah, diam antara surat al-fatihah dengan surat berikutnya. Nah, saktatan tawilah, diam yang lama, yang cukup untuk makmum membaca surat al-fatihah. Baik. Dalilnya hadis tadi Samurah bin Jundub. Namun sudah kita sebutkan tadi al-hadis munqati', hadisnya terputus, ya, hadisun dhaif, hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil ataupun hujjah. Tidak bisa dijadikan dalil ataupun hujjah. Nah, dan ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya al-imam, ya, tidak diam dengan diam yang lama dengan waktu yang cukup bagi makmum untuk membaca surat al-fatihah. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan jumhur, mayoritas para ulama menyebutkan imam tidak disunnahkan untuk diam. Hanya alasan agar supaya makmum bisa membaca surat al-fatihah. Ya, demikian. Kenapa? Karena jumhur mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya jika imam menjaharkan bacaan, ya, maka makmum tidak diwajibkan, ya, untuk membaca. Ini jumhur, sehingga jumhur mutlak nggak ada diam setelah naam surat al-fatihah antara surat Al-Fatihah dengan surat berikutnya. Enggak ada diam yang lama ya. Karena jumhur berpendapat ya, jika dalam bacaan jahriyah maka makmum tidak diwajibkan untuk membaca. Walaupun yang sahih, makmum tetap membaca atau tetap wajib membaca Al-Fatihah. Karena hadis la sholatan liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Kapan membacanya? Nah, tidak ada penyebutan waktu khusus untuk membaca Al-Fatihah. Maka makmum bisa membaca sebelum imam membaca Al-Fatihah ya, ketika diam imam membaca istiftah, doa istiftah, atau setelah imam membaca Al-Fatihah kemudian makmum membacanya dengan bacaan yang cepat ya. Setelah selesai baru dia dia mendengarkan bacaan imam. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa terganggu di belakang beliau ada yang membaca. La'alakum taqra'una khalfa imamikum. Jangan-jangan kalian membaca di belakang imam kalian. Nah, kata beliau, jangan kalian membaca illa Fatihatul Kitab, kecuali Al-Fatihah saja. Kata beliau, jangan kalian wahai para makmum membaca di belakang imam kecuali Al-Fatihah. Ada waswabin yang benar. Namun bacaan tersebut ya, tidak ada tempat tertentu yang disebutkan dalam riwayat. Sehingga makmum bisa membaca sebelum Al-Fatihah, sebelum imam membaca Al-Fatihah atau setelah imam membaca Al-Fatihah. Adapun makmum membacanya ketika imam diam yang panjang. Maka amalan diam yang panjang ini setelah Al-Fatihah ya, antara Al-Fatihah dengan surat ya, ini hal yang tidak ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Adapun riwayat tadi yang dijadikan sebagai dalil adalah riwayat dhaifah, riwayat yang dhaif ya, hadis yang lemah. Maka makmum atau maka imam setelah waladdolin amin ya, tidak lama kemudian dia membaca surat ataupun ayat dari Al-Quran. Tidak diam lama dengan jarak lama yang bisa digunakan untuk makmum untuk membaca Al-Fatihah ya, tidak. Ya demikian karena hadisnya lemah. Adapun diam lama setelah Al-Fatihah ini mazhab Syafi'iyah. Ya. Mazhab Syafi'iyah diam lama setelah Al-Fatihah. Dengan lama yang cukup untuk makmum membaca Al-Fatihah. Adapun Imam Ahmad, Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, bahkan jumhur mayoritas para ulama, mereka berpendapat tidak ada diam di situ. Tidak ada diam antara Al-Fatihah dengan surat berikutnya. Dengan diam yang lama. Tidak ada. Di sana ada ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala tentang hal ini. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, nah, bahwasanya sukut diam setelah amin dengan diam yang panjang yang cukup bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah, beliau menyebutkan bid'ah. Nah, amalan ini bid'ah. Dikatakan bid'ah karena apa? Karena tidak ada dalilnya. Dan beliau menyebutkan, nah, jika hal ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau setelah surat Al-Fatihah diam lama, ya, sebelum membaca surat berikutnya, maka pasti akan ada nukilan-nukilan yang banyak dari para sahabat, ya, karena sholatnya beliau tiap hari. Ya. Nah, dan amalan sholat amalan yang tiap hari dan amalan yang masyhur, ya. Mestinya kalau beliau memang dalam setiap sholatnya, dalam sholat jahriyah setelah Al-Fatihah beliau diam lama supaya makmum cukup membaca surat Al-Fatihah, barulah kemudian beliau membaca surat berikutnya. Jika ini dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabatnya, niscaya akan datang banyak riwayat-riwayat. Namun nyatanya tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang hal ini. Adapun riwayat tadi, ya, yang itu pun mungkoti, terputus atau lemah, ya, itu hanya menyebutkan saktah diamnya beliau setelah waladdallin. Ya. Tidak disebutkan diam yang panjang antara Al-Fatihah dengan surat berikutnya. Tidak. Ya. Bersamaan dengan riwayat tadi lemah. Baik. Maka ketika tidak ada nukilan-nukilan dari para sahabat, nah, tentang diamnya beliau yang lama setelah surat Al-Fatihah, ya, sebelum membaca surat berikutnya, maka ulima ala annahu lam yakun, diketahui bahwasannya, nah, itu tidak ada. Karena tidak ada yang menukil satupun. Ya. Bisa dilihat ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' Al-Fatawa. Kalau yang cetakan Maktabah Ibnu Abbas mungkin ada di situ dinukil, ya. Maktabah Ibnu Abbas. Ada yang punya? Cetakan Maktabah Ibnu Abbas. Itu Maktabah itu. Hah? Baca Ibnu Abbas atau cetakan Ibnu Abbas? Maktabah Ibnu Abbas. Nah, di situ dinukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang hal ini. Baik. Ini yang ketiga. Nah. Jadi apa yang beliau sebut di sini, ini madhab Syafi'iyah. Ya. Nah, dalam madhab Syafi'iyah ada 4 kali saktah diam ketika berdiri di dalam sholat. Nah. Yang pertama tadi ada dalilnya sahih. Nah. Yang kedua, nah, tidak ada sisi pendalilan dalam riwayat yang dibawakan. Nah. Ya. Yang ketiga, nah, juga berdalil dengan hadis yang sama, ya, yang hadisnya mungkotek terputus. Nah. Bahkan tidak ada satupun yang menukil bahwasannya beliau diam lama setelah Al-Fatihah. Nah. Dan ini madhab jumhur, mayoritas para ulama, termasuk padanya Imam Ahmad, Imam Malik, dan Abu Hanifah alaihim rahmatullah. Rabi'ah, dan yang keempat, yang terakhir, ba'dal faragh minas surati, setelah selesai dari membaca surat. Yafsilu biha bainal qiraati wa bainat takbiratil hawiyyi. Ila ruku'. Yang keempat, setelah selesai dari membaca surat. Yafsil biha bainal qiraah wa bainat takbiratil hawiyyi ila ruku'. Yang diamnya itu memisahkan, diam setelah membaca surat itu sebagai pemisah antara membaca surat dengan takbir hawi, takbir untuk turun ila ruku, menuju ruku. Nah, ya. Atau apa ini? Merunduk menuju ruku. Al-hawi. Al-hawi maknanya as-sukut. Ya. Nah. Turun atau jatuh gitu. Untuk ruku. Al-hawi. Al-hawi dengan fathah huruf H-nya, al-hawi itu maknanya nuzul wasukut. Sedangkan al-huwi dengan didomahkan huruf H-nya itu maknanya as-su'ud, naik. Nah. Sehingga hanya di sini di fathah. Ini yang keempat. Diam yang keempat adalah diam setelah selesai membaca surat. Sebelum apa? Sebelum ruku. Yang diamnya ini sebagai pemisah antara membaca surat dengan takbir ruku. Nah. Baik. Ini empat saktah diam ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan ini masyhur di kalangan mazhab Syafi'iyah. Baik. Namun beberapa tempat saktah tadi ya, nah, tidak dilandaskan kepada dalil yang sahih. Nah, sehingga as-saktah di dalam salat, ini kesimpulannya, as-saktah di dalam salat saktatan. Ada dua saktah yang sahih, yang ada riwayatnya. Saktah yang pertama adalah saktah ketika imam membaca doa istiftah. Ya, sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah tadi. Ini saktah di sini lumayan agak lama ya, karena digunakan untuk membaca doa istiftah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Jadi antara takbiratul ihram dengan surat Al-Fatihah, saktah yang lumayan untuk membaca surat untuk membaca doa istiftah. Ini saktah yang pertama. Saktah yang kedua atau diam yang kedua adalah setelah selesai dari membaca. Setelah selesai dari membaca, nah, yang saktah di sini sebagai pemisah antara membaca Al-Quran dengan ruku, nah, dengan takbir untuk ruku, sebagai pemisah antara surat dengan bacaan takbir untuk ruku. Nah, baik. Berarti saktah yang pertama dengan yang keempat. Nah, saktah yang pertama dan saktah yang keempat ini yang dipilih dan dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah. Dua saktah ini, ya. Saktah setelah takbiratul ihram sebelum membaca surat Al-Fatihah dan saktah setelah membaca surat. Nah, setelah membaca surat ya, sebagai pemisah antara surat dengan bacaan takbir untuk ruku. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Selesai dari pasal yang ke-34 tentang saktah-saktah diam di dalam na'am salat bagi imam ketika berdiri. Nah.